pas. Jare kon goyang. Kedung bulan. Goblet jok cinta. Batu cinta. Nambang jawa. Si Sida AA, terima kasih, thank you.